ketahuilah hari kiamat itu adalah hari yang telah dekat. Hal ini ditunjukkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat telah dekat. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر. Telah dekat as-sa'atu, hari kiamat. وانشق القمر, dan bulan telah terbelah. Ayat ini ma'asyiral ikhwah adalah dalil bahwasanya kiamat telah dekat. Sebagaimana Allah mengatakan iqtarabat as-sa'ah, sesungguhnya hari kiamat telah dekat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kufar atau kebanyakan manusia menyangka bahwasanya hari kiamat itu jauh. Innahum yarawnahu ba'ida, mereka menyangka bahwasanya hari kiamat itu jauh. Wa narahu qariba, sementara kami Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya hari kiamat itu telah dekat. Apa faedah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kapan hari kiamat? Faedahnya Allahu a'lam adalah agar manusia seluruhnya senantiasa bersiap untuk menghadapi hari kiamat. Sebagaimana faedah Allah Subhanahu wa taala menutup pengetahuan tentang kapan matinya seseorang. Tidak ada seorang yang tahu kapan mati. Maka dengan senantiasa mengingat mati, dia akan segera mempersiapkan kematian dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan berupa nikmat, dan dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah.